sesali perbuatanmu dulu. Kau pernah hianati cinta mesraku. Kini kau mengharap kembali. Jauh-jauh jangan kau dekatiku lagi. Apa alasan menolak kau kembali? Karena derita ku rasakan sendiri. Beri dan tutup alami. Jauh-jauh jangan kau dekatiku lagi. Coba kau rasakan sakit hatiku. Mungkin kau belum alami derita ini. Kuserahkan pada yang esa. Semoga lekas-lekas melupakanmu. Karena derita ku rasakan sendiri. Pedih dan pilu ku alami. Jauh.